Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah. ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وأمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama belajar merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dan mengumpulkan kita dengan rombongan para ulama-ulama, ahli Quran, ahli tafsir. Alhamdulillah. Ini kemudahan dari Allah, kita bisa berkumpul di sini untuk mencari ridha Allah. Ini kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Ushaf ya, keistiqomahan, keistiqomahan di dalam belajar, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, keistiqomahan di dalam beribadah, keistiqomahan di dalam menjauhi kemaksiatan. Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada firman Allah. Surat An-Nisa, surat Al-Maidah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an. Kul faman yamliku minallahi syai'a. In arada mushaf ya walad. Mushaf. In arada ayyuhlikal masiha ibn maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan adalah Isa ibn Maryam, itu mereka telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu, telah menjadi kafir orang yang semula bukan kafir, dia adalah orang yang pasrah kepada Allah, disebut sebagai seorang yang Islam dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai seorang Muslim yang beriman, pasrah kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, iman dan seiman dengan kita. Orang Nasara waktu itu adalah seiman dengan kita. Tidak ada perbedaan, karena mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah Allah. Akan tetapi, mereka akan menjadi keluar dari wilayah iman, menjadi, sebutkan dalam Al-Quran, laqad kafara, telah menjadi kafir. Alladzina qalu, yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah Tuhan. Ini adalah sekaligus untuk menjelaskan, membantah mereka. Ini orang akhir zaman yang mencoba mengelabui umat, mengelabui mushaf Al-Quran, mengelabui Al-Quran, mengelabui umat, mengelabui umat untuk menerima agama Yahudi dan Nasrani atas dasar itu adalah agama Nabi yang dibawa oleh Nabi. Islam mengacau, Islam liberal, murim. Kok bermulai, kenapa kok tidak diterima? Bukankah Al-Quran sendiri yang menyebut? Orang Nasrani disebut, orang Yahudi disebut. Mereka juga agama. Agama satu keturunan dengan kita itu. Agama keturunan dari Nabi Ibrahim itu. Sehingga buat nabah agama macam, agama Abraham, apa agama ini. Mereka juga masih beriman. Ini adalah tipuan. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu, telah menjadi kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Tuhan mereka adalah Isa bin Maryam. Jadi tidak usah ragu lagi. Jadi mereka itu mula-mula bukan orang kafir, bukan. Akan tapi di saat mereka menuhankan Yesus itu, menuhankan Isa itu, jadi kafir. Maka enggak bisa kita sebut sebagai agama yang masih benar, enggak. Harus yakin ini. Maka jangan mau ditipu oleh sebagian orang-orang yang mencoba untuk mengelabui seolah membawa Al-Quran. Firman-firman Allah dalam Al-Quran. Dia jelaskan, mereka tidak bukanlah orang yang beriman. Karena sudah menyekutukan Allah, yaitu menjadikan, menganggap Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Tuhan mereka. Jadi tidak usah ragu mengatakan orang Nasrani adalah kafir. Mengatakan mereka kafir, kenapa kita ragu-ragu? Mereka sendiri sudah biasa mengatakan orang Islam adalah orang kafir bagi mereka. Ini bukan golongan ahli iman bagi mereka. Domba-domba yang hilang. Dan seterusnya. Jadi, setiap agama punya keyakinan dan menganggap agama lain adalah di luar wilayah kebenaran, itu wajar. Karena urusannya dengan keyakinan dan dasar-dasar keyakinan. Ada dasar keyakinan. Nah ini, mereka adalah Isa bin Maryam. Menganggap Sayyidina Isa alaihissalam adalah Tuhan. Dan mereka di saat mengatakan Sayyidina Isa adalah Tuhan, dibantah. Allah yang memiliki segalanya. Allah yang memiliki segalanya. Allah yang memiliki segalanya. Yang memiliki semesta semuanya. Kalau Allah mau menghendaki ini, kul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Sayyidina Isa alaihi salam adalah ciptaan Allah, ibundanya juga makhluk Allah. Allah bisa membinasakan semuanya itu. Kalau Allah menghendaki akan dihancurkan, siapa yang memiliki semesta ini kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang luput. Ini adalah milik Allah semuanya yang ada di dunia ini. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bisa menghancurkan, kalau mau menghancurkan bumi, semesta, termasuk menghancurkan Sayyidina Isa alaihissalam. Mematikan Sayyidina Isa alaihissalam. Nanti akan dimatikan Sayyidina Isa. Sekarang belum meninggal Sayyidina Isa, diangkat oleh Allah dalam keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati. Sayyidina Isa belum meninggal dan diangkat oleh Allah. Dan tidak usah bingung tentang bagaimana Sayyidina Musa kok dipanjangkan, Sayyidina Isa alaihissalam kok tidak dimatikan. Tidak beda, yang mematikan adalah Allah, yang menghidupkan Allah. Beda waktu, yang lain umurnya 60 tahun, Sayyidina Isa dipanjangkan sampai hari ini. Ini keyakinan kita. Nanti Sayyidina Isa alaihissalam akan turun, dan saat itu turun menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan tidak sebagai Nabi baru yang membawa syariat. Ini harus kita yakini bahwasanya Sayyidina Isa adalah manusia dan nanti akan dihancurkan Allah. Mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibundanya pun dimatikan oleh Allah. Wa man fil ardi jami'an, dan semua yang ada di bumi akan dimatikan oleh Allah. Walillahi mulku samawati wal ard. Allah lah yang memiliki langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan semuanya, termasuk siapa di dalamnya? Isa, Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW dimatikan oleh Allah, diwafatkan. Walillahil mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'. Ini isyarat kepada kesalahpahaman mereka. Yakhluqu ma yasha'. Allah telah menciptakan sesuka Allah. Enggak pakai syarat. Jadi ada dua model penciptaan, ada model pekerjaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lima model. Salah satu model lima ini adalah model makhluk, model ciptaan Allah. Yang pertama adalah model manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan ibu. Sayyidina Adam alaihissalam. Yang kedua adalah hamba yang dihadirkan oleh Allah, diciptakan tanpa seorang ibu tapi dengan bapak saja. Sayyidatina Hawa alaihissalam. Ada orang yang diciptakan dengan ibu saja tanpa bapak. Sayyidina Isa alaihissalam. Ada orang dihadirkan dengan bapak dan ibu, kita semuanya. Ada orang yang terakhir ini adalah ketemu laki perempuan tapi gak keluar anak. Ada atau tidak? Ada. Jadi model. Jadi supaya berpikir. Jadi jangan gara-gara, wah ini tanpa seorang ibu bapak berarti dia adalah Tuhan. Ya, ada lebih dahsyat lagi Sayyidina Adam alaihissalam. Kalau memang Sayyidina Isa lahirnya atau hadirnya tanpa seorang bapak mengagumkan lalu diangkat sebagai Tuhan, Sayyidina Adam lebih dahsyat lagi. Menyusul kedahsyatannya adalah Sayyidatina Hawa. Sayyidina Isa adalah urutan ketiga ternyata. Kedahsyatannya Sayyidina Hawa dari seorang laki-laki. Dari Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Nah ini adalah suruh berpikir nih. Makanya dikatakan Allah kalau menciptakan ma yasha. Wallah ala kulli syai'in qadir. Allah kalau membuat apa saja mampu Allah. Dan kemampuan Allah meliputi lima model tadi. Ada orang lihat kalau menurut akal hukum adat kebiasaan itu adalah bertemunya sperma dan ovum. Sperma laki-laki dan perempuan. Sperma dengan ovum. Sperma yang di dalam rahim seorang wanita, maka akan melakukan pembuahan. Dan ternyata ditemukan oleh dokter, ini seorang laki-laki subur, perempuannya juga subur, enggak punya anak. Ada atau tidak? Ada. Nah, ini juga suruh menghantam keyakinan materialis atau orang mengatakan semuanya hanya hukum sebab akibat yang tanpa ada membuat. Karena ini ketemu ini keluar anak. Buktinya ini, orang subur dengan subur enggak punya anak. Ada. Ini agar kita berpikir. Karena Allah itu kalau menciptakan yahluku ma yasha. Yahluku ma yasha. Wallah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu, sudah jangan, enggak pakai syarat. Hukum-hukum sunnatullah yang Allah buat pun Allah boleh langgar. Karena apa? Allah yang membuat sunnatullah ini. Aturan-aturan, laki perempuan, pembuahan harus. Maka Allah bisa melanggar itu semua. Hadirlah Sayyidina Isa alaihissalam. Nah ini. Ini adalah cara sebetulnya untuk memahamkan kepada orang yang masih meyakini Uzair anak Tuhan, Sayyidina Isa anak Tuhan, bahkan katakan sebagai Tuhan, suruh berpikir. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala Punya sifat-sifat seperti yang dipelajari di dalam ilmu akidah kita. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu layaknya, Tuhan itu semestinya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan dari kandungan seorang ibunda, maka bukan Tuhan. Dia adalah manusia seperti dirimu, yang dia merasakan sakit dan gundah, merasa takut dan seterusnya. Itu adalah manusia. Bagaimana kau angkat menjadi Tuhan? Apakah kamu tidak berpikir? Nah ini hujah apa lagi yang akan kau datangkan? Engkau, dia adalah seperti dirimu. Dia tidak punya kemampuan kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Tuhan kita adalah Allah. Ini adalah mengajak dialog kepada orang yang mengakui Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Penafsiran apa lagi yang aku akan berikan? Dia dilahirkan oleh seorang ibunda. Bahkan dia sendiri dalam beberapa catatan-catatan, biarpun dalam perjanjian baru yang atau Injil yang sudah berubah, Injil berubah. Maka di situ masih ada ditemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengakuannya adalah sebagai seorang hamba, manusia dan bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Jadi kita perlu berpikir cerdas, insyaf, baru nanti ketemu antara agama kita dengan agama insyaf tersebut. Agama Islam dengan kaum Nasrani yang insyaf, agama Islam dengan orang-orang Yahudi yang insyaf, muncul orang-orang Nasrani yang tiba-tiba masuk Islam, insyaf. Dan juga orang Yahudi masuk Islam, insyaf pada zaman sahabat Nabi ada, seperti Abdullah bin Salam dan yang lain dari Yahudi, yang mula-mula berpegang dengan kitab suci mereka, karena ditemukan di kitab suci mereka adalah ketua, ya Pak, yang masih tersisa, yang disimpan, masih ada. Pengenalan tentang tauhid ketemulah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian selawa qalatil yahud wan nasara nahnu abnaullah wa ahab wa ahibba'uh. Mereka itu berkeyakinan bahwasanya mereka adalah anak-anak Tuhan. Pilihan-pilihan. Anak-anak Tuhan. Dulu ada juga di pada zaman sahabat Nabi Musailamah al-Kadzab, waktu dia berdosa mengaku Nabi orang-orang paling dekat adalah mendapatkan gelar terbaik nanti, kayak pangkat, kayak kerajaan, diangkat jadi menterinya dan sebagainya. Dan Musailamah al-Kadzab menjanjikan orang-orang dekat kepadanya, tapi orang dekat kepadanya yang tertawa. Hanya karena kepentingan muhalis salamat, orang punya duit, lalu ya mau, ya. Karena mau jual, wah ini kalau enggak, saya enggak dikasih duit sama Musailamah nanti. Tidak, ya Musailamah. Sampai sahabat dekatnya itu dengan Musailamah, waktu Musailamah itu bercerita tentang sebuah ayat, saya mendapatkan wahyu, membaca wahyu palsu yang dibacakan oleh Musailamah al-Kadzab, lalu bertanya kepada sahabatnya, kamu percaya enggak kalau aku dapat wahyu kayak begini? Temennya tuh ngomong sambil tersenyum, aku tuh sebetulnya sangat yakin dan percaya kalau kamu tahu saya nggak percaya sama kamu. Jadi saya tuh yakin dan percaya kepadamu kalau kamu tuh sebetulnya nggak percaya kalau saya, kalau kamu tuh tahu saya nggak percaya kepada kamu. Kamu sudah tahu tuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan basa-basi itu. Jadi semua orang di kiri kanan juga tahu sama. Mereka tuh sebenarnya ada kejanggalan dalam berakidah, beriman. Di saat mengatakan aku sebagai anak-anak Tuhan, aku tidak akan terbebas, aku tidak akan diseksa oleh anak-anak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Bebas, saya tidak akan apa-apa. Dan pengakuan-pengakuan mereka itu sebenarnya bertentangan dengan nurani batin mereka waktu mengakui Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Bingung mereka. Bagaimana ya? Yang di saat mau disalib pun bingung, Elia, Elia lima sabaktani, tolong, tolong, tolong, jangan tinggalkan aku misalnya. Atau Mas'ul, Tuhan Mas'ul, misalnya, bingung di saat terjadi sesuatu. Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Dan masih banyak. Kemudian di salib, mohon maaf, ini tidak mencaci agama Nasrani, akan menjelaskan sebab agama Nasrani aslinya agama sama dengan agama kita. Mengakui Tuhan kita adalah Allah yang tidak seperti itu. Allah adalah bagaimana Allah? Allah adalah bisa dikenali dengan sifat-sifatnya. Bukan terlihat seperti itu. disalib dan diturunin dan sebagainya. Bukan. Itu bukan Tuhan Allah, itu hamba Allah, terhamba, terkasih Allah, Nabiullah, kekasih Allah. Dan kalau kita cermati, ternyata Sayyidina Isa alaihissalam di dalam Al-Quran lebih suci dan lebih bersih daripada Sayyidina Isa di dalam Bibel. Dan Siti Maryam pun lebih murni, lebih bersih di dalam Al-Quran daripada Sayyidatina Maryam yang ada di dalam Bibel. Kalau Sayyidatuna Maryam, Bunda Maria di dalam Islam tidak pernah dijamah oleh siapapun. Akan tapi Bunda Maria dalam Bibel pernah dijamah Yusuf. Pernah dijamah laki-laki. Tapi Sayyidatina Maryam, Bunda Maria dalam Islam bersih. Adalah seorang wanita yang tempatnya di kuil. Diserahkan oleh ibundanya Hana. Inni nadzartu laka ma fi batni muharrar. Diserahkan untuk tempat ibadah. Fakafalah Zakaria. Kemudian disimpan oleh Sayyidina Zakaria. Dibidik dengan baik sampai Allah memberikan kemuliaan. Ibadah tok di tempat tersebut. Tempat ibadah. Begitu dahsyatnya ibadahnya sampai diberi oleh Allah keistimewaan karamah. Sayyidatuna Maryam, karamat yang luar biasa. Dikirim oleh Allah makanan langsung dari. Sehingga menjadikan heran Sayyiduna Zakaria, seorang nabi terkagum. Datakan nabi ini adalah pamannya. Sayyidina Zakaria terkagum dengan keberadaan Maryam. Bagaimana? Di musim panas kok ada buah musim dingin? Waktu masuk musim dingin bagaimana ada buah musim panas? Anna laki hada, dari mana kau dapatkan ini semua wahai Maryam? Dari Allah. Lihat. Sampai terkagumnya si Sayyidina Zakaria dengan kehebatan Maryam. Lalu di saat Maryam pergi, di tempat Maryam memohon, Sayyidina Zakaria memohon. Di situlah Sayyidina Zakaria akhirnya dikabul doanya, sehingga punya anak yang namanya Yahya. Ini adalah Siti Maryam tidak pernah disentuh siapapun. Hingga sampai ditiupkan oleh Allah di dalamnya roh. Mengandung tanpa seorang bapak. Dan bingung orang, tidak. Ini semua adalah Allah yang memberlakukan hukum seperti itu. Gak usah bingung. Lahirlah Sayyidina Isa alaihi salam. Lahirnya Sayyidina Isa ini membuat heboh umat. Bagaimana ada keluarga mulia, keluarga Imran, suratnya saja Ali Imran yang mulia, keluarga terhormat, muncul wanita. Lacur nih, gitu. Sayyidina Maryam, Sayyidatuna Maryam tidak membalas itu semuanya. Lalu mengatakan, ana abdullah. Aku adalah hamba Allah. Dirubah nasnya menjadi anak ibnullah. Aku anak Allah. Anak abdullah. Aku hamba Allah. Jadi saat melihat bayi bisa ngomong, ahli insaf, berimanlah sebagian dari mereka. Tapi dari orang-orang Yahudi tidak bisa menerima kebenaran ini. Terus menolak. Merangi. Hingga pada akhirnya ada rekayasa makar untuk membunuh Sayyidina Isa alaihissalam. Membunuh Sayyidina Isa alaihissalam. Dan terus. Begitulah setiap agama Allah yang diturunkan, agama yang terdahulu, muncul orang-orang yang keluar dari keimanan, mengingkari. Padahal Sayyidina Isa di kitab Taurat pun juga disebutkan. Tidak lahir tapi tidak bisa diterima. Nah ini kisah perjalanan Sayyidina Isa. Bahkan disebutkan luar biasa ini. Keluarga Sayyidina Isa AS itu di dalam Al-Quran disebut dua kali. Yang pertama adalah surat Ali Imran keluarganya. Kemudian yang kedua adalah Maryam ibunda. Ini luar biasa, dahsyat. Karena istimewa, tapi mulia di dalam Al-Quran. Siti Maryam adalah sangat mulia, dan Sayyidina Isa adalah sangat mulia di dalam Al-Quran. Dan lebih mulia dari apa yang kita ketemukan di Bible. Ini. Kenapa? Al-Quran adalah agama yang benar. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS tidak berbeda dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, selagi belum ada perubahan. Akan tapi ada perubahan, hingga perubahan yang paling dahsyat adalah menjadi berpisah antara kita dengan agama Nasrani, berpisah, yaitu di saat mereka mengatakan, Sayyidina Isa AS adalah Tuhan, atau anak Tuhan. Kemudian mereka sombong, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami anak-anak Tuhan, Allah tidak akan menyiksa kami semuanya, kami ini bebas. Hamba pilihan, semua adalah binatang-binatang, semua adalah rendah. Dan sampai hari ini diyakini oleh orang Yahudi, selain agama Yahudi adalah orang-orang yang tidak perlu, tidak berhak untuk hidup. Kalaupun diperkenankan hidup dalam irama basa-basi, Bukan seperti Islam menghargai bertetangga, hidup kau, hidup orang Nasrani, Yahudi, hidup bersama kami, kamu berhak aku beri makan, dan seterusnya. Dan orang Nasrani pun demikian, mengatakan abnaullah ahibba'u, kami adalah anak Tuhan, para kekasih-kasih Tuhan. Kul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau engkau anak Tuhan, Allah tidak akan menyiksa kalian. Akan tapi kalian akan disiksa oleh Allah dengan dosa-dosa kalian. Akan tapi bal antum basyarun mimman khalaq. Engkau adalah manusia biasa, termasuk daripada ciptaan-ciptaan Allah. Yaghfirul man yasha wa yadu man yasha. Allah akan mengampuni hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah pun akan menyiksa hambanya Allah akan kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Katailah, semua adalah ciptaan Allah. Langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah. Wa ilaihil masir, hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Tapi ingat, kembalinya kita berbeda-beda. Yang mengakui Tuhan Allah, hanya Tuhan, hanya Allah sebagai Tuhan, dia akan bersama rombongan. Akan tapi yang menyekutukan Allah, mereka juga bersama rombongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang bisa kami hadirkan, insyaallah. Kita lanjutkan seperti janji kami, kalau masuk bulan Ramadan kita sedikit ada pembahasan tentang fikih, bahwa fikih zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib, disepakati oleh para imam. Dalam hadis Nabi disebutkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa sih? Zakat jiwa. Zakat jiwa. Zakat jiwa. Artinya apa? Ada zakat harta, zakat diri. Jadi kita zakati, kita sucikan jiwa kita. Kita sucikan diri kita. Kalau kita punya harta, kita sucikan harta kita dengan berzakat. Namanya zakat mal. Kemudian zakat yang kedua, zakat fitrah, adalah kita mensucikan diri kita. Dan hukumnya zakat fitrah adalah wajib bagi siapa? Wajib bagi siapapun. Siapapun. Nggak pandang. Apakah itu seorang budak atau seorang anak kecil, tetap wajib zakat fitrah. Asalkan orang tersebut mempunyai kelebihan dari apa yang akan dimakan di hari itu, hari raya. Jadi kalau Anda punya kelebihan makan di hari raya, Anda sudah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang fakir pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang miskin pun wajib mengeluarkan zakat fitrah, asalkan di hari raya itu dia punya sesuatu yang lebih untuk dimakan. Kalau hari itu nggak punya apa-apa, baru nggak wajib zakat fitrah. Biarpun dia orang kaya. Di mana kisahnya? Ya mungkin saja, tiba-tiba terdampar di hutan sana, nggak ada HP, nggak ada ini, nggak punya apa-apa, makan aja nggak ada. Mau zakat fitrah gimana? Mau telepon teman saudaranya wakilkan keluarkan zakat fitrah, nggak ada telepon. Hutan belantara, atau di pulau, terdampar di pulau sana. Pas hari raya, Allahu Akbar, berduaan sama istrinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan daun dia. Nggak zakat fitrah dia. Nah. Jadi zakat fitrah wajib bagi siapa? Bagi orang yang di hari itu dia mempunyai yang dimakan, kelebihan dari kebutuhannya hari itu. Baru wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan syaratnya zakat fitrah adalah jika seorang hamba itu, dalam hadis disebutkan anna Rasulullah SAW faradha, mewajibkan, mengharuskan zakat al-fitri untuk kita membayar zakat fitrah min Ramadhannya. Di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Alan nasi, kepada semua manusia. So'an min tamrin. So'an min sya'irin. Satu so' dari kurma. Satu so' atau satu so' dari gandum. Kurma dan gandum disebutkan. Ala kulli hurrin. Bagi seorang yang merdeka. Au abdin ataupun budak. Cuman bedanya kalau budak nanti siapa yang membayarkan? Tuannya. Anak kecil, bapak ibunya. Yang bertanggung jawab. Dakarin au untha, laki perempuan. Biarpun dia termasuk khuntha, tidak laki-laki, tidak perempuan. Khuntha tidak laki-laki, perempuan wajib. Baik, minal muslimin, asalkan dia adalah orang yang Islam. Dia wajib. Faradallah, farada Rasulullah SAW, inna kana Rasulullah SAW, inna Rasulullah SAW farada. Wajibkan zakat fitrah kepada semua, baik yang merdeka atau budak, laki atau perempuan. Ya? Merdeka atau budak, laki perempuan, besar kecil wajib mengeluarkan zakat. Cuma nanti bedanya, anak-anak dikeluarkan oleh bapak ibunya. Anak-anak dikeluarkan oleh bapaknya sebagai penanggung jawab, sebagai orang yang punya kewajiban untuk beri nafkah kepada anak tersebut. Adapun kapan syarat wajibnya bagi orang yang ingin membayar zakat fitrah, syaratnya adalah orang tersebut sempat menemui Ramadan dan menemui hari raya. Menemui Ramadan dan menemui hari raya. Kalau tidak menemui Ramadan saja, tidak menemui hari raya, tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau menemui hari raya saja, tidak menemui Ramadan, tidak wajib membayar zakat fitrah. Menemui Ramadan saja, atau apa? 5 menit sebelum maghrib, besok hari raya, misalnya, besok hari raya kan malam tadi, malam takbir. Sebab dalam Arab itu, hari Arab itu berubahnya kapan? Maghrib. Bukan jam 00.00, bukan maghrib. Jadi maghribnya hari raya besok, anggap saja hari raya besok. Kalau hari raya besok, maghrib nanti itu sudah masuk hari raya. 5 menit sebelum maghrib mati orang itu. Wajib bayar zakat fitrah? Tidak, karena tidak menemui apa? Hari raya. Atau sebaliknya, ibu yang lagi hamil tua itu yang di belakang, lahirnya 5 menit setelah maghrib. Pinter dia ini. Biar gak ngeluarin zakat fitrah ibunya, gak mau ngerepotin ya. 5 menit setelah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh kerasa mas, iya. Lahir bayi setelah adzan. Wajib zakat fitrah? Tidak, karena nemui hari raya, tapi tidak sempat matanya, tidak sempat melihat dunia di mana waktu Ramadan. Baik. Makanya kapan boleh dibayar zakat fitrah itu mulai dibayar? Jika salah satu dari 2 syarat ini sudah ditemui. Misalnya awal Ramadan, kita masuki Ramadan, kita sudah boleh membayar zakat fitrah. Biarpun syarat yang keduanya belum, yaitu melihat hari raya. Semoga kita sampai kepada hari raya. Panjang umur dalam taat. Kita boleh membayar saat ini. Akan tapi sebaik-baik membayarnya adalah kapan? Sebaik-baik membayar adalah di saat kita hendak melakukan sholat hari raya. Karena agar jaminan untuk orang fakir, agar punya bahan makanan di hari itu semakin pasti jaminannya. Sebab intinya adalah bagaimana kita sama-sama menjadikan hari itu adalah hari makan dan hari bersenang-senang. Jangan sampai ada seorang fakir yang di hari itu bingung mencari makan, seharusnya mereka senang di hari raya sehingga dikeluarkan hari itu. Itu sunnahnya. Kalau perlu sebelumnya boleh, karena terlalu banyak mungkin kita ngordinir, kita ngumpulin orang. Dan kalau kita mengeluarkan setelah hari raya juga sah. Akan tapi menjadi makruh nanti. Sampai maghrib. Kalau sudah terbenam matahari, lewat, terbenam matahari di hari itu, tetap wajib membayar zakat fitrah bagi orang yang belum sempat membayar dan punya duit. Anda punya utang, tapi Anda dosa haram. Kenapa Anda menunda haknya orang fakir tadi? Mestinya Anda serahkan di hari raya agar senang-senang, mundur. Sampai kapan? Matahari terbenam, termata, zakat fitrah belum dibayar. Makanya hati-hati jadi pengurus zakat fitrah ini. Apalagi yang dikirim ke kerajaan Majapahit misalnya itu. Terus tidak diatur. Sampai hari raya bubar, belum dikirim sama raja ke... Misalnya ini kalau ada kerajaan. Kalau Indonesia kan rapi banget sudah. Ya, di sini kita nyontohkan saja yang hidup di sebuah kerajaan. Enggak usah dikirimkan kalau ada tanda-tanda enggak benar, ngapain dibawa ke sana, ibaratnya begitu. Karena memang semuanya harus berbenah dong. Kita akan menyeru kepada bupati untuk kumpulkan ke kabupaten zakat fitrah kalau memang kabupaten mengatur dengan rapi, bahkan mereka lebih tahu orang fakir mana karena ada data-data orang fakir. Mereka lebih hebat sebetulnya urusan zakat kalau ditangani pemerintah lebih mateng, mantep. Cuman kalau pemerintahnya juga didatangi oleh orang yang gak punya ilmu, malah haram nanti. Lebih baik kau bagi sendiri saja, ada tetangga fakir, kirim ke sana. Kita mau kirim ke sana, selesai itu. Gak usah dikirim ke kabupaten misalnya, kalau kabupatennya gak benar. Tapi kalau kabupatennya benar ya, Anda memilih sana lebih manfaat. Karena apa? Bisa dikumpulin lebih banyak. Dan datanya tuh akurat, pasti. Karena negara kan ngurusi rakyat. Negara itu membantu rakyat, bukan merepotkan rakyat. Tidak ada negara. Negara kan bantu rakyat. Maksudnya begitu. Jadi ketahuan si fakir. Datanya orang fakir kan ada. Kan ada data-data orang yang dapat beras miskin segala macam. Itu kan orang-orang miskin datanya. Ya itulah sudah jelas. Misalnya, kalau memang benar, sekarang permasalahannya apa-apa kalau nggak benar itu kan. Kalau benar ya memang harus kita patuhi di situ. Cuman ada tanda-tanda, tata yang lihat loh, ini kok berkarung-karung belum dikasih nih gimana? Oh yo ya sudah, jangan dikasihkan besok hari ini. Buat kampanye itu nanti jangan-jangan. Oh saya, jangan dikasihkan dan kita harus tegas ini. Kalau kabupaten manapun, saya tidak ngomong kabupaten sini, kabupaten. Kalau benar dukung harus urusan begini. Karena apa? Lebih banyak coba. Kalau Anda berdua cuma dapat berapa? 3-5 kilo lebih dikit. Tapi kalau banyak kan bisa manfaat, bisa digunakan untuk sini, sini, sini. Baik. Jadi membayarkan zakatnya adalah jangan sampai Anda kelewat dari waktu hari raya itu. Kemudian Anda juga wajib membayar orang yang ada di bawah naungan Anda. Anda sebagai seorang suami, siapapun ada di bawah naungan Anda. Istrimu kau keluarkan. Kemudian setelah itu ada perbedaan. Jika yang akan kita keluarkan adalah untuk anak-anak kita, cukup orang tua yang meniatkan. Dan niatnya nggak usah dipegang berasnya, sampai seorang anak gadis harus mengeluarkan tangannya dituntun sama ustadznya. Kelihatan tangannya, uratnya. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhroja. Tanganmu putih, nak. Gitu nanti. Ngapain begitu itu? Kalau perempuan sudah nggak usah dibuka, dari jauh sudah sah. Ini seneng kayaknya nonton nih. Ah lumayan lah dapat PR pekerjaan. Nanti kalau ngambil zakat kan enggak disalahkan karena saya megang tangannya langsung bismillahirrahmanirrahim khusu ay nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi lillahi taala sambil pegang tangannya. Anak perempuan yang dipegang ini musibah. Nah, perempuan ini niatmu selesai. Ya, niat saya zakat fitrah sudah untuk saya selesai. Dalam hati saja. Kalau mau dibimbing niatnya benar bagus, tapi ya jangan sampai kelihatan auratnya nanti. Buka tangannya sampai dipegang ya enggak. Jadi oh anak budi dari mana kamu neng ini? Ya sudah niat ya, lihat ya, sudah. Saya niat keluarga jaga fitrah selesai. Bahkan tidak dibagi pun sudah satu karung jadi 25 kilo. Untuk berapa orang? 5-10. Enggak bisa ngitung ya. Banyakkan duit. Biasanya ngitung bertonton, ngitung dua satu karung sudah bingung. Ya, memang belum disebutkan berapa jumlah yang harus kita bayar. Ya sudahlah, ini untuk 10 orang ya. Nah, saya berima ini satu karung ini niatnya selesai. Cuman sebagian para tokoh kiai mendidik kita untuk khusyuk di dalam beribadah sehingga niat nawaitu an ukhrija. Itu pun harus ada aturan syariatnya. Kalau ternyata itu perempuan-perempuan, nggak usah harus buka tangannya, lengannya, pinggang ini, sudahlah. Saya niat keluarkan zakat fitrah selesai. Harus dijaga antara laki dengan perempuan. Ini kehormatan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berapa yang harus dibayar? Yang harus dibayarkan adalah 4 mud atau 1 so' so'an min tamrin. Yang harus dibayarkan adalah 1 so'. 1 so' itu adalah 4 mud. 1 mud itu adalah segenggam tangannya orang yang normal. Bukan tangannya orang yang gede banget, bukan tangannya orang yang kecil banget. Umumnya orang punya tangan ya, normal. Karena keluar di Arab, tangannya orang Arab. Tangannya orang Arab yang normal. Segenggam, 2, 3, 4. Cuman, disurvei oleh para ulama terdahulu, seberapa sih kadarnya itu. Sehingga dikira-kira satu mud itu seperti ini. Kalau hari ini kita sesuaikan, satu mud itu kurang lebihnya antara 6 on sampai 6,7 on. 6 sampai 6,7 on. Bahkan ada yang mengatakan sampai 6 sampai 7 on. Antara 6 sampai 7 on. Yang mengatakan 6 on ada satu mud. Berarti kalau 6 on kali 4, 6 kali 4 berapa? 24. Ada yang lebih dari itu termasuk menurut mazhab Abu Hanifah lebih tebal, lebih banyak. Sehingga dalam mazhab Abu Hanifah itu tidak boleh kurang dari 3 kilo. Lumayan jauh. Makanya dalam aturan gram itu memang kira-kira saja. Yang harus adalah mud segenggam. Jadi enggak boleh genggamnya genggam yang agak curan. Enggak boleh. Normal. Jadi itu yang alami dan normal. Jadi siapapun boleh hari ini pun melakukan dengan semacam itu asal tanganmu tangan normal. Nah, ini tangan normal boleh, genggam 1, 2, 3, 4 selesai. Cuman dihitung itu biar mudah, biar pakai kilo saja. Sehingga kalau 2,6 kalau 6,7 atau 6,5 kalikan. Sehingga rata-rata di Indonesia berapa? 2,5 kilo itu sudah cukup. 2,5 kilo sudah cukup. Karena di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan 2 kilo koma berapa sudah cukup. Atau 2-3 kilo. Jadi ambil setengah-tengah lumayan. Ini lumayan. Jadi 2,5 kilo. 4 mut. 4 genggam beras. Enggak, 4 genggam. Yang kita keluarkan apa? 2 kilo setengah dari apa nanti? 2 kilo setengah, 2,6, 2,7, 2,8 boleh. Masih berputar-putar di antar pendapat para ulama. Kurang sedikit masuk. Karena dia mengatakan 6 on. 6 on 1 mut. Kalau 6 kan 24. 24 sudah sampai. Bahkan ada yang mengatakan 5,8. Ada 5,1. Jadi ada. Jadi intinya ada yang sampai 2 kilo. 2 kilo koma. 2 kilo koma 1. 2 kilo koma 1 on. Ada. Jadi kita mengambil tengah selama ini. Berapa? 2 kilo setengah. Sudah benar, gak usah ragu-ragu lagi. Apa yang kita bayar? Zakat fitrah itu dengan apa sih? Zakat fitrah adalah dengan makanan pokokmu. Ada yang makan pasir? Enggak ada. Berarti yang makannya pasir, saya zakat fitrah pasir ya. Ente masa makan pasir? Enggak? Makanan orang normal yang ada di kiri kanan kita. Jadi makanan pokok. Kalau hadis Nabi kan disebut sa' min tamrin, sa' min syair. Syair adalah gandum, makanan pokok mereka zaman itu. Tamr juga makanan pokok. Kurma adalah makanan pokok. Sehingga para ulama mengatakan semuanya ilahnya adalah ikhtiyat. Semua yang jadi makanan pokok di negeri manapun disesuaikan dengan makanan pokok yang ada di negeri itu. Makanan pokoknya apa? Ya sudah. Makan pokoknya jagung, ya jagung. Keluarkan jagung. Kalau makan pokoknya adalah beras, keluarkan beras. Makan pokoknya sagu, keluarkan sagu. Makan pokok, sudah tidak usah ragu. Tidak usah pusing, makanan pokoknya di kampung itu. Kemudian, yang dibayarkan sesuai yang dimakan saat itu. Jangan sampai curang. Makanannya adalah beras harga 10.000, kasih beras harga murah 5.000, tidak boleh. Jadi seperti yang kamu makan, itulah yang kau keluarkan. Karena untuk membersihkan dirimu, baik, keluarkan. Dan diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin. Orang fakir. Mungkin Anda orang fakir. Anda ngasihkan kepada orang fakir. Orang fakir ngasihkan kepada Anda. Ya, nggak boleh. Oh, sama-sama fakir. Nih, ente buat ente, dia ente. Dia tuker dulu. Ente kasihkan ke sana. Dia ngasihkan ke ente. Begitu. Yang penting harus dikeluarkan. Zakat fitrah seperti itu. Dan ini hukumnya wajib. Sekarang sudah mulai boleh. Saat ini kita mengumpulkan. Untuk bermudah pembagiannya, boleh. Kalau memang Anda punya keyakinan, bisa Anda bayarkan di dalam perjalanan Anda ke masjid, boleh lakukan itu semuanya sambil bawa beras, sambil mampir ke rumahnya mbok siapa, ibu siapa, bude siapa, yang fakir itu boleh. Kemudian, apa yang kita keluarkan? Apakah boleh kita rubah menjadi uang atau dengan makanan pokok yang selama ini kita makan, beras? Sekarang itu rata-rata beras. Saat di negeri Arab pun beras jadi makanan pokok. Padahal di dalam kitab lama kan tidak pernah disebut. Sekarang makanan pokok beras di mana-mana. Ketularan orang Indonesia. Makanan pokok. Ya. Jadi beras, anggap saja beras. Sekarang mana yang lebih bagus? Apakah kita membayar beras atau bayar uang? Apakah boleh diganti dengan uang? Jumhur ulama, madhab Imam Syafi'i, madhab kita Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, dikeluarkan sesuai dengan yang kamu makan. Kalau kita beras, mengeluarkan beras. Keluarkan beras. Bagikan beras. Tapi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, maka dikeluarkan uang boleh. Jadi menurut madhab lain, madhab Imam Abu Hanifah, dikeluarkan uang. Kalau begitu mana ya suka-sukalah. Apa yang menurutmu adalah lebih maslahat buat orang tersebut. Kalau kita melihat, oh dia kayaknya banyak dikirimi beras-beras tetangga itu. Saya kasih duit juga boleh. Kenapa? Kalau beras-beras tok, mungkin tidak ada tempat untuk beli sayurnya ya. Berarti zakat saya berikan kepada tetangga. Misalnya kita melihat, tetangga kita fakir. Anda punya saudara memberikan beras, sudah beras banyak lagi 4 orang, wah lumayan berasnya. Tapi berarti kan Anda punya duit. Anda boleh keluarkan duit, tapi tidak senilai dengan beras tersebut. Dan dihimbau karena saat itu kita ngikuti Abu Hanifah, ya agak ditambah sedikit dong. Beratnya seperti Imam Abu Hanifah kurang lebihnya 3 kilo. Ulama Hanafiyah hampir bersepakat 3 kiloan. Kalau jumhur ulama selain madhab Imam Abu Hanifah 2 kilo setengah ke bawah, 3 kilo ke bawah. Jadi ya 3 kilo kali berapa ribu yang harus kau bayarkan. Dan itu pun ya, ini diberikan dan boleh sah saja, cuman tetap lebih afdal, lebih bagus kalau kita berikan adalah dengan beras. Kalau beras itu adalah lebih aman, sesuai lebih aman oleh sang pembagi juga lebih aman, memang pekerjaan lebih berat. Kalau duit 100 ribu itu taruh di ke bawah tikar masjid, gak ada yang tahu. Nanti sudah bersih-bersih semuanya, baru masukkan saku. Oh, na'udzubillah duit. Tapi beras 1 kilo masukkan bawah tikar ketahuan. Ini. Kemudian juga, karena digambarkan orang itu kalau beras bisa langsung dimakan, kalau duit gak bisa langsung dimakan. Makan duit gak bisa kenyang. Tapi kalau makan beras, makan nasi, kenyang. Baik, jadi kita keluarkan beras saja, selagi kita masih bisa mengeluarkan beras. Kalau ternyata kita repot, nggak bisa bawa, jadikan duit. Kalikan, nggak tahu harga beras yang Anda makan berapa, kalikan 3 per kilonya berapa, kalikan 3 selesai. Kalau kalikan 2,5 juga boleh. Tapi dihimbau untuk bisa dikalikan 3, karena sudah terlanjur Anda ngikuti Imam Abu Hanifah, sak beratnya pun harus ikut Abu Hanifah, biar klop, biar tepat. Abu Hanifah kurang lebihnya 3 kilo, selesai tidak terlalu banyak. Baik, tapi kalau Anda tidak punya duit kecuali ya untuk 2 kilo setengah, ya 2 kilo setengah sah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan jangan terlambat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum kata kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yahya atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, haradukun dan juga para pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Tanya apa? Memberikan apa namanya? Pertanyaan. Yang pertama mengenai satu aja, dipilih satu yang paling penting. Tentang ini perkembangan Islam di dalam negeri di Indonesia dengan di luar negeri. Kita lihat bahwa di dalam negeri di Indonesia sendiri fenomena-fenomena semacam Gusdul Fikri, kemudian perang pemikiran, kemudian juga semakin menjauhnya umat Islam terhadap ajaran Islam sendiri, kemudian mungkin efeknya kepada pergaulan bebas, kemudian pemurtadan di mana-mana. Itu kalau dalam kacamata saya terkait dengan dakwah ya. Jadi banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang jauh dari akses dakwah ya. Mungkin juga karena keterbatasan, kemudian juga karena kondisi geografisnya. Jadi contohnya di daerah pedalaman di mana kondisi ekonominya sangat kurang, banyak sekali kita temukan mereka yang tadinya Islam menjadi murtad gitu. Itu juga dijumpai di kota-kota besar dengan adanya pergaulan bebas, kemudian juga nikah antar agama, kemudian nanti yang tadinya Islam jadi murtad dan hal-hal lainnya. Pertanyaannya? Itu kontradiksi dengan dengan kondisi di luar negeri. Kalau di luar negeri malah perkembangan Islam cukup bagus ya kalau saya lihat ya, karena pemegang agama di luar negeri seperti Dr. Sore naik itu dalam diskusi ilmiah terhadap pemegang agama lain sangat membuka mata pemuka agama lain bahwa ajaran Nasrani adalah salah. Contohnya seperti Isa adalah bukan Tuhan, karena dalam kitab mereka tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Dan banyak sekali bukti-bukti bahwa yang selama ini mereka ajarkan, selama ini yang mereka tekuni, umat mereka, banyak sekali kontradiktif dengan isi dalam kitab mereka. Pertanyaan saya tadi terkait dengan perkembangan Islam ya, di mana di Indonesia itu semakin inilah, mungkin kalau saya lihat semakin menurun, mana semakin jauh dari ajaran agamanya, kemudian juga tadi karena mungkin kita belum siap untuk perang pemikiran, husul fikri dengan media-media barat, media-media kafir mungkin itu, kemudian juga tentang kesiapan generasi kita terhadap tadi pemikiran-pemikiran dari luar terkait dengan pendidikan Islam terhadap anak-anak kita. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai poligami Bu ya. Ada sebagian laki-laki yang berpendapat bahwa perempuan atau istri yang menentang poligami itu berarti dia menentang syariat Islam. Apakah itu benar atau hanya alasan yang mengada-ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah dakwah, kemudian perang pemikiran. Orang pemikiran ada dari masa ke masa. Dan selagi mereka semua masih punya otak, pemikiran terlalu terjadi. Apalagi atas dasar otaknya orang yang punya keimanan yang berbeda, secara otomatis akan terjadi pemikiran. Kalau perang pemikiran tidak hanya hari ini saja, dari dulu sudah terjadi. Bahkan dulu lebih dahsyat lagi, di dalam Islam, dalam tubuh Islam ada kelompok akidah sesat yang sangat kuat. Menguasai dunia, dari segi ekonomi menguasai dunia, yaitu kaum Mu'tazilah. Pemikiran sudah ada. Perang pemikiran dahsyat, Mu'tazilah bisa. Bahkan kaum Mu'tazilah itu adalah masyhur dengan kecerdasan mereka dalam berdialog, berfikir. Tapi kebenaran tetap akan muncul, akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Asy'ariyyati. Pemikiran, kemudian lagi juga pemikiran dengan di luar Islam juga terjadi. Dari masa ke masa, pemikiran. Akan tapi yang jadi masalah sekarang lebih dari itu, perusakan akal. Perang pemikiran ada, akan tapi bagaimana rusaknya moral ini. Sehingga mereka tidak bisa berpikir lagi karena dia menjadi orang yang rusak sudah. Ahli zina, ahli maksiat, ikut hura-hura. Sehingga sudah tidak mendukung, enggak pakai perang pemikiran. Jadi kita jangan terlena. Kalau perang pemikiran sudah lebih enteng, dari masa ke masa ada. Dan di sekolah sudah. Dan orang beriman, susah dirubah keimanannya. Tapi yang menjadi masalah adalah orang ahli maksiat, sudah tidak peduli dengan agamanya. Apakah dia mau lakukan haraman ini? Jadi akhlak ini loh yang dirusak. Wanita-wanita kita direndahkan, dinodai, dijadikan alat untuk menyebarkan media, untuk menyebarkan produk dan sebagainya, dipajang sana-sini. Wanita-wanita jadi wanita rendah. Sudah begitu secara otomatis. Pemikiran yang mereka tawarkan akan mudah diterima. Anak kita termasuk, na'udzubillah, anak kaum muslimin yang hura-hura. Yang membesarkan acara konser pun juga anak-anaknya Pak Haji. Ini kan problem mereka. Ini yang jadi musilah. Sehingga pemikiran mudah. Kalau pemikiran salah itu di dalam kalangan ahli iman itu enteng. Jadi yang perlu dikalahkan orang yang ahli iman. Nggak bakal, nggak mudah terpengaruh. Jadi permasalahan kita di samping memang ada. Kalau perang pemikiran dari lama. Akan tapi kebejatan itu tidak separah di hari-hari ini. Dan itu pun juga tidak lepas dari di era global ini. Dikatakan bahwa ini di era global di era informasi ini pesat. Tidak seperti zaman dulu, zaman pertanian, kemudian industri, sampai sekarang teknologi ini. Di era yang ketiga teknologi ini dahsyat semuanya. Anak-anak mohon maaf. Mungkin kita ngelihat gambar, mohon maaf. Anggota tubuh seorang wanita yang namanya paha saja. Itu hampir tidak pernah melihat dulu mungkin. Tapi sekarang dipajang di promo-promo di kota-kota ini. Waduh, ini yang repot nih jadi kepala desanya atau pak bupatinya itu. Ini lihat, ada di mana-mana. Gambar-gambar yang tidak pantas. Belum lagi televisi kayak begitu. Nah, itu merusak akhlak anak-anak kita semuanya. Kalau sudah rusak akhlaknya, nggak usah pakai perang pemikiran. Nggak usah pakai perang. Dia sudah nyerah dia. Jadi memang pembenahan akhlak ini penting sekali. Bagaimana anak kita itu menghindari daripada tontonan-tontonan semacam itu. Karena kalau dengan pemikiran dialog, yang berdialog hanya beberapa saja. Agar tapi yang repot dan menjadi berat masalahnya adalah jika orang itu adalah bajunya kayak orang Islam. Apa keluarganya, KTP-nya Islam, keluarganya Islam. Tapi lihat cara berpakaiannya bukan orang Islam. Ini tidak pakai pemikiran ini. Ya. Kemudian dandanannya, gak menutup aurat, cara pergaulannya, na'udzubillah, zinaan jadi bebas, mabuk, ikut-ikutan. Ini yang luar biasa mengerikan. Makanya untuk menyelesaikan semacam ini adalah kalimat istilahnya ini, apakah terbataskan? Oh enggak, kita kuat sekali untuk berdakwah. Cuman pernah yang menjadi masalah potensi kita tidak pernah digali, lalu digabungkan. Dakwahnya sendiri-sendiri. Dakwahnya sendiri-sendiri. Orang, apakah Indonesia ini kurang orang kaya? Wah, enggak kurang orang kaya. Bahkan kalau kita kemarin bingung urusan media-media Islam, kita lalu mengatakan belum ada televisi yang kelas nasional yang televisi Islami. Baik. Ya, pertanyaan, apakah tidak ada di antara TV nasional itu yang punya orang Islam atau ada? Kan ada yang punya satu atau dua orang Islam. Permasalahannya adalah apa? Kita ini tidak pernah mau menggali potensi dirinya. Kalau seandainya beliau-beliau ini yang punya itu, lalu sadar dakwah, beres semuanya. Kita tidak kalah kekayaan kita dengan orang di luar Islam. Kita hebat, kita kaya. Akhirnya dakwahnya masing-masing. Wong sekarang ustadz itu dengan ustadz tetangga aja nggak akur gimana? Padahal gurunya sama itu. Ini kan problem di kita, akhlak ini problemnya. Kalau akhlak diberesi beres, ini sama gurunya sama, bahkan mungkin bapaknya sama. Ini gara-gara ngurusin pondok sudah nggak akur. Gimana mau berjuang melawan sesuatu yang besar? Dan mereka akan selalu kompak untuk menyerang kita. Na'udzubillah. Kompak. Kalau sudah untuk menyerang kaum muslimin, wah mereka kompak. Bagaimana kita ini kelompok kecil saya tidak kompak? Kalau kita kelompok besar, tapi di antara kelompok-kelompok kecil ini tidak kompak. Jadi kelemahan kita adalah satu, adalah kita sering berdakwah dengan sendiri-sendiri. Tidak menggali potensi tersebut. Kemudian juga kita tidak pernah mencoba untuk memahami perkembangan. Sehingga tidak peka dengan perkembangan. Sehingga ya tertinggal saja. Monoton. Musuh-musuh Allah berkembang dalam menyelesaikan menghancurkan Islam, berkembang teknologi dipakai oleh mereka, media-media yang dahsyat mereka kuasai, sehingga mereka dari tengah negeri kafir sana pun bisa mengirim gambar-gambar yang gak benar ke anak-anak kita, lihat, mengirim sesuatu yang gak baik kepada anak-anak kita. Bagaimana ini semua terjadi? Ya itulah mereka memanfaatkan ini semuanya. Kitanya sok orang warok haram, gak bisa, nah, habislah anak-anak kita, kita belajar warok, anak kita gak diajari warok. Yang zikir di masjid hanya bapaknya sama mbahnya saja. Sampai pagi zikirnya. Anaknya di mana? Oh, bapaknya itikaf, anaknya dengan internet, coba. Nah, ini kan problem kita ini. Di rumah kita tidak kita benahi. Masalah. Jadi problem akhlak ini. Kalau sudah akhlak terjaga, sehingga anak kita pantang untuk menonton yang demikian. Pantang bergaul dengan orang yang salah. Secara otomatis akan terjaga iman itu semuanya. Dan memang sisi lain, perang pemikiran. Dan pemikiran tidak semua orang. Pemikiran ini adalah tentang dialog, diskusi, ilmiah, dan sebagainya. Di luar sana, umat Islam di sebagian negeri-negeri kafir memang ada yang aman, tenteram. Tidak ada masalah. Kenapa yang demikian? Karena memang Islam itu indah di mana-mana. Kalau kita memandang cara pandang yang beda dong. Kenapa Islam itu di mana-mana indah, tidak membuat keributan. Aslinya semacam itu. Tapi juga ada di sebagian negeri itu, lihat. Karena muncul Islam yang suka ngebom dan sebagainya. Kita pernah masuk ke satu negeri kafir. Ternyata di negeri tersebut, isu tentang... Pertama kali kita masuk, dengar cerita ini. Di imigrasi bilang, gimana bom di Jakarta? No? Mata Islam ngebom Jakarta. Kita sudah enak banget kita pakai kopiah. Saya Muslim, ngebom Jakarta. No? Jadi kita diajak dengan... Akhirnya kita cerita dengan mereka, orang-orang yang ada di sana. Katanya apa? Memang ini gara-gara kasus teroris yang ngaku Islam itulah kita juga kadang-kadang gerak kita juga semakin salah. Tapi kalau Islam yang disebarkan oleh kaum ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati asy-syariyati ke penjuru dunia dan maturidiyah nyaman, tentram. Dan dia mengatakan kami aman, tapi gara-gara informasi. Sementara kita ini gak punya media untuk meng-counter. Tapi mereka itu membaca berita. Sekarang itu kejadian di Indonesia hari ini, menit itu sudah diberitakan di negeri. Oh, di Indonesia terjadi kerancuan. Seorang muslim melakukan gini. Orang kan gak ngerti Islam itu kalau ada yang Islam ngaco, Islam bener kan. Ini media juga. Sementara kita tidak melek media. Hebat yang ngurusi pondok, masya Allah, jazakumullah. Ya, ini harus pondok mencetak ulama. Akan tapi ilmu pondok bagaimana bisa disebar? Makanya kita tidak boleh kalah memanfaatkan. Kita juga tidak menyalahkan kalau orang ingin selamat diri. Kalau orang untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya boleh, misalnya keluargaku tidak boleh berurusan dengan HP, keluargaku tidak berurusan dengan televisi, di kampungku tidak ada televisi, ya silakan. Nah, kamu menyelamatkan keluargamu. Tapi tugasmu tidak hanya untuk menyelamatkan keluargamu, itu loh orang setiap hari dengan televisi dan radio itu mau diapain itu? Mau kita larang juga, ditertawakan kalau nanti ya. Hari begini, begitu. Tapi bagaimana, ini sudah zamannya banjir ini. Zamannya banjir itu zaman dunia informasi mau tidak mau. Loh, ternyata anaknya dia pun juga pakai dunia, diam-diam punya HP di kamarnya, nggak tahu bapaknya, nggak tinggi gitu. Nggak bisa itu semuanya. Makanya benar apa kata guru mulia Habib Abdullah, mengatakan bahasanya, ente itu di zaman banjir. Kalau ente zaman banjir masih bikin bendungan, mati kau, hancur. Sekarang kau membuat aliran-aliran biar banjir bisa terkurangi. Makanya apa alirannya itu? Ente warnai media. Warnai semuanya itu, lihat. Karena orang sudah berada di sana, sudah. Ayo warnai, buat media yang serupa. Makanya yang berikan motivasi kita media adalah guru mulia Habib Abdullah Baharun. Terbaru ditanya, sampai hari ini kita selalu ditanya bingung. Mana televisinya? Sebenarnya Habib, insya Allah ada ahli surga nanti yang ngirim televisi. Mana, mana? Kalau radio kan tidak bisa laporan, teman. Jadi, orang pemikiran, kalau zaman sekarang jangan mengandalkan pemikiran. Media untuk, kalau pemikiran kita sudah benar, mateng, permanen, sudah. Nggak bisa diganggu-ganggu masalah namanya. Al-maklum minad-din bidururati anab qawatik tawabit. Sesuatu yang nggak bisa diragu sudah ada. Cuma bagaimana kita mengirimkan berita ini ke dunia ini loh. Makanya kemarin dibahas masalah media. Berita dirubah kalau orang. Wong jangankan kok berita kita, berita kitab suci Injil dirubah kok. Apalagi cuma omongan kita dirubah. Wong yang namanya Abdullah menjadi Ibnullah. Ayo, ini dari media. Dirubah nanti omongan kita sampai sana bisa berbeda nanti. Nah ini, jadi betul yang ditanyakan, memang ini problem kita. Makanya ayo kita melek teknologi, berusaha kekompakan. Jadi jangan sendiri berjuang. Dan Islam indah, akidah yang benar. Makanya Anda jangan mendukung akidah, kecuali akidah yang benar, hati-hati. Karena akidah bikin gerah, bikin orang menjadi di antara sesama gak enak. Akidah, selain akidah ahli sunnati wal jamati asyariyati, hati-hati Anda kalau berjuang di belakangnya. Kenapa ada teror dan sebagainya? Temennya ada. Masa di masjid di bom ini kan aneh. Coba, kalau dilacak dia berguru kemana? Coba, tanya semua yang ngebom begitu. Kecuali yang susupan. Misalnya ada santri keluaran, santri na'udzubillah, misalnya Al-Bajah. Hanya labelnya saat dipakai Al-Bajah, dididik sama orang di luar Al-Bajah, misalnya untuk ngebom, misalnya. Biarpun tujuannya untuk mencoreng Al-Bajah, semoga tidak ada yang demikian. Atau kami tidak membuat contoh pondok yang lain, supaya tidak ini contoh. Tapi bukan dari kita, pendidikan kita yang nggak boleh ngebom masjid, yang nggak boleh. Orang sholat kok dibom, biarpun kita ada perbedaan pemikiran masalah keimanan dengan dia, misalnya anggap saja di akidah sesat pun tidak boleh, karena di ahli iman, la ilaha illallah, sesat dalam pemikiran bukan berarti harus saya bom di masjid. Dan demikian ini. Nah, ini mengebom dia. Coba dilacak pengebom-pengebom itu kira-kira kemana itu. Ikut kemana. Biarpun ternyata mereka setelah itu induknya mengatakan, oh bukan, itu bukan didikan saya. Iya. Bukan dia ngaku. Bukan didikan saya, dia itu salah berpikir. Salah berpikir itu yang rumus-rumus kesalahannya kamu yang menetapkan. Dikit-dikit dikatakan kafir orang lain. Nah, kafir itu kan murtad. Dia tuh atas dasar pemikiran yang benar menurut dia. Karena apa? Orang murtad harus dibunuh. Apalagi pakai dalil Al-Qur'an, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Semua yang tidak menghukum, menjalankan hukum Allah, kafir. Pemerintah ini adalah hukumnya kafir. Loh, ente yang ngajari kemarin. Biarpun ente mengatakan tidak, itu bukan urusan saya. Ente yang mengajari. Kalau Islam dibawa oleh orang-orang itu rusak. Orang boleh ini, makanya Islam adalah indah. Makanya jangan sampai Anda mendukung Islam-Islam yang semacam itu. Karena itu merusak nama Islam itu sendiri. Biarpun, makanya tingkat keekstriman itu adalah berbeda-beda. Cuma dasarnya sama. Dasarnya mudah mengkafirkan tadi loh. Mengkafirkan. Mudah mengkafirkan itu dasar. Kemudian dasarnya apa berkembang. Sehingga ada muncul ruang sangat ekstrim sampai ngebom. Yang tidak bisa ngebom, cemberut sama teman. Neraka ahli bid'ah itu macam-macam kemampuannya. Nah ini loh, ini yang harus kita faham. Rasanya dunia kita semacam itu. Kemudian memang kerusakan akhlak di orang yang di kalangan kaum muslimin terlihat lebih parah daripada yang terjadi di negeri kafir itu sendiri. Kenapa? Ada maksud. Orang-orang di luar Islam kalau ingin bermain, ya di tempatnya kaum muslimin. Kalau mereka akan merusak, hanya sekelompok kecil di negerinya sana, enggak akan merubah dunia untuk perpandangan picik kepada seorang muslim. Misalnya apa? Di negeri sebuah negeri kafir, ada sekelompok kaum muslimin 100 atau 1000 orang. Kalau dia merusak 1000 orang ini, ya pengaruhnya tidak akan kemana-mana. Tapi kalau merusak sebuah negeri yang negerinya kaum muslimin, wah, akan dibaca oleh dunia. Itulah akhlaknya. Sama dengan kita. Dan pernah suatu ketika ada orang bercerita, ada saya itu meninggalkan Indonesia 10 tahun. Pulang ke Indonesia, perubahan akhlak sudah luar biasa dahsyat. Tapi waktu saya di negeri kafir, saya meninggalkan 10 tahun balik, ya tetap begitu-begitu, belum banyak perubahan akhlaknya. Akhirnya tingkat kerusakannya tidak sedahsyat yang ditemui di dalam kaum muslimin. Akan tapi kami jawab, cukuplah bahwasanya. Kerusakan akhlak mereka yang paling dahsyat adalah mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sudah cukup, itu saja dulu. Mereka mengatakan Tuhan mereka adalah selain Allah. Itu adalah kerusakan akhlak yang paling dahsyat. Supaya kita tidak terlalu terkagum-kagum dengan cara yang salah. Tapi ingat, kebenaran adalah hikmah. Al-hikmah dhalatul mu'min. Kebenaran adalah hikmah. Hak adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun berada kita akui. Kalau ada kebaikannya kita temukan di Singapura, di Belanda, di Inggris. Coba, kalau benar kebaikan dari zatnya adalah kebaikan. Memang kebenaran dan kebaikan bukan Anda ada istilahnya dhati. Dhati enggak ada. Tidak ada istilahnya dhati, tapi syar'i semuanya. Sesuai dengan syariat yang menilai. Bukan seperti orang Mu'tazilah atau akli. Bukan seperti sebagian orang mengatakan dhati. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah, anggap saja kalau itu kebaikan akhlak yang disepakati, pasti di dalam Islam juga ada. Ya mungkin tidak. Kebaikan yang ada di negeri kafir, di Inggris, di Belanda, coba misalnya pertentangan yang baik. Oh, Masya Allah. Di Perancis, peraturan rapi. Di Singapura, orang nyebrang jalan saja harus nunggu lampu merah. Oh, rapi, ngantri di Hong Kong lu ini. Sebenarnya kan di Islam diajarkan. Ngantri itu kan mementingkan orang lain, ngantri itu. Budaya ngantri, coba. Kita melihat di Hong Kong itu ada orang mau naik bis saja itu panjang. Duh, kenapa ini? Ngantri bu ya. Oh, ngantri sampai panjang begitu. Ya, kalau belum waktunya ya enggak bakal naik. Ini sebenarnya akhlak yang mulia tapi tidak pernah kita terapkan. Ngantri itu maksudnya apa? Mengithar, mendahulukan orang lain. Ini kan akhlak kita. Cuman kita dikuasai oleh egois. Rebutan. Ke perpustakaan ngantri. Beli kue ngantri panjang. Aduh, Masya Allah. Cuman perlu menata. Mungkin dalam pikiran dia itu, biarpun bukan karena Allah, menata. Ya, kalau saya menunggu semakin lama, berarti kuenya semakin enak. Kenapa? Semakin lapar saya ini. Mungkin ditata aja hatinya. Kalau kita, wah, Masya Allah. Nah, tapi jangan dikatakan yang rebutan ini Islam. Bukan. Islam sudah indah. Islam ada. Aturan Islam ada. Mementingkan orang lain. Baik, seperti itu kalau kita melihat dunia itu. Memang keadaan seperti itu umat Islam. Maka yang perlu kita galakkan bagaimana berdakwah. Kekompakan di dalam berdakwah. Dan arti kompak itu bukan berarti kita itu harus bergabung terus musyawarah ketemu. Dan kebanyakan musyawarah nanti. Wong sebuah organisasi Islam Indonesia saja mau membahas tentang masalah itu. Weh, musyawarahnya di luar negeri. Di Inggris. Mau ngapain? Ngabisin duit. Akhirnya, ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Ada musyawarah datang organisasi Islam di Indonesia. Ini atau organisasinya siapa itu? Yang senang musyawarah itu. Di bawah, musyawarah di mana? Di Inggris. Oh iya. Akhirnya ditunjuk dari pondok-pondok, 1-2 diajak ke sana untuk musyawarah. Sampai salah satu tokoh itu ketawa ini. Lihat, yang ditunjuk siapa? Yang berangkat murid saya. Dia musyawarah ngapain emang di sini aja gak bisa musyawarah? Mau diajak musyawarah ke Inggris itu. Itu hanya ketua organisasinya tadi pengen jalan-jalan saja itu sebenarnya. Ini kan kebiasaan orang Islam. Main gak maju itu. Sampai kiainya tuh ngomong, aneh ini. Ditunjuk, suruh ngirim 1 atau 2 orang. Siapa saja deh. Oh, siapa saja. Kalau musyawarah mestinya kan orang cerdas. Yang bakal berpikir. Coba. Ayo model siapa suka musyawarah ini. Kata Habib Abdul Bani, kita bukan waktunya berpikir, waktunya berjuang, kelamaan nanti kalau masih. Ayo, nek. Memang tidak harus kita ketemu terus. Ayo kita ambil seiring berjuangan, saling mendukung. Makanya kami sebetulnya menghadirkan media itu bukan untuk kami atau siapa. Ayo yang mau berjuang, yang serius akan ketemu judulnya. Dan kita tidak akan mampu untuk menangani itu semuanya. Radio kita buat di sana misalnya, untuk siapapun ulama yang ada di sana. Jadi, seperti itu. Jadi kekompakan, kemudian faham tentang perkembangan. Sebab apa? Kalau kita ingin membidik, kalau kita ingin berjuang, kita harus tahu siapa. Kita harus paham hal mat'u, orang yang diajak itu pun harus ngerti kita. Keadaannya kayak apa? Kalau bahasa Nabi, Ar-Rasul itu yukallimun nasa ala qadri ukulihim. Nabi itu kalau ngajak bicara orang itu sesuai dengan akal mereka. Lah akalnya kayak apa? Nah kalau mereka akalnya begini, sudah berkembang, sudah keganggu dengan Mbah Google sama Mbah Yahoo, tatanya masih, ayo hadir ini. Oh, enggak bakal dengar dia. Makanya ayo diserang melalui Mbah Google juga. Kan begitu. Ini adalah cara strategi. Seperti Abul Hasan Al-Asy'ari itu, waktu memerangi kaum Mu'tazilah dan kaum filosof, bukan berarti mengatakan filosof haram. Dialog mantek haram. Falsafah haram atau tidak? Gimana? Imam Ghazali pun demikian. Saya akan menjadi orang paling jago dalam mantek dan falsafah. Untuk merangi mereka dengan senjata mereka. Begitu. Karena apa? Pada dasarnya bukan haram dhati. Karena dunia falsafah, dunia berpikir. Islam mengajari berpikir. Awalutub sirun, takilun, tutufakarun, dan sebagainya. Berpikir. Sebagainya haram, haram. Ya, enggak faham. Makanya Imam Ghazali filosof besar. Jadi kalau kita telah pelajari ulama itu, artinya mengikuti zaman, apa yang lagi ngetren saat ini? Selagi tidak diharamkan secara dhati oleh Allah dari asal mubah, berpikir, menggunakan media. Media jelas, ada isyarat media itu, kalau i'lam, berita, khabar. Itu kan, khabar itu kan dulu, koran namanya surat kabar. Kan gitu saja namanya, koran, surat, kabar. Intinya apa berita? Ya sekarang berita dengan apa saja dong. Biarpun sekarang ada koran gambarnya nggak karu-karuan kan macam-macam, makanya televisi pun bisa kita gunakan untuk menyampaikan kabar yang benar, radio menyampaikan kabar yang benar, karena di sana ada radio-radio yang digunakan untuk menyampaikan kabar tidak benar, televisi pun kabar tidak benar, maka kita melu melek di semuanya. Nah ini jadi permasalahan kita adalah di diri kita, betul yang isyarat yang disampaikan yang benarnya memang ini seperti ini, nggak maju-maju seolah kita ribut sendiri berkembang, sementara di negeri kafir sampai kita menemukan pengajian, kita kan ada pengajian di negeri kafir sana ada. Bagaimana pengajian diadakan di sebuah stasiun, di Taiwan sana misalnya. Stasiun, beludak untuk orang, dan mereka biasa, nyaman. Karena ini tanda Islam yang baik memang. Mereka tidak merasa terganggu dan sebagainya. Ini misalnya contoh, di Korea juga demikian. Jadi mereka tidak ada masalah, tidak mempermasalahkan itu semuanya. Karena apa? Cara kita harus benar. Makanya baru dipermasalahkan di beberapa negeri yang kita kunjungi akhir-akhir ini, di saat munculnya ada orang yang dia ada hubungannya dengan yang sudah mengkafirkan teror ini. Ini bikin masalah lagi. Sampai kita pun akhirnya dihentikan di salah satu negara tetangga. Kita tidak bisa masuk ke sana, negara yang bukan negara Islam, gara-gara apa? Ada satu orang yang dia itu suka mengkafirkan masuk di situ, lalu dicap sebagai seorang teror. Sehingga ustadz yang lainnya yang bukan teroris juga di-stop. Nah, ini kan gara-gara model-model begitu ini. Sehingga sampai hari ini kita ditunda. Insya Allah Sawal kebuka lagi di negeri tersebut. Kita dakwah masuk ke sana. Kalau kita ke negeri kafir, kalau tidak dakwah, saya tidak. Takut mati di sana dalam keadaan kita lagi melancong. Kalau dakwah, yang apa? Mati dalam keadaan dakwah, insya Allah selamat. Ke negeri kafir, melancong, hati-hati. Haram kita masuk negeri kafir, kecuali untuk menghantarkan kebaikan. Hei orang kaya, sadari dirimu. Ini peringatan. Haram ke negeri kafir, kalau bukan untuk menyampaikan kebenaran. Sebab di sana banyak sesuatu yang tidak boleh kita lihat. Aurat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk mencari, menyampaikan kebenaran, atau mencari obat yang tidak bisa ditemukan, atau mencari obat, itu lain, ada hajat. Tapi kalau hanya melancong jalan-jalan, na'udzubillah, tidak ya. Masya Allah, mata kita sayang ya. Harus kita melihat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Ngapain di sana? Baik, itu saja. Baik, itu adalah pertanyaan yang disampaikan beliau, adalah problem kita seperti itu. Makanya apa yang kita lakukan adalah langkah untuk itu. Baik, kemudian masalah poligami. Pertanyaan, apakah betul kalau perempuan mengingkari poligami, dia mengingkari Allah. Jawabannya adalah benar jika makna mengingkari mengatakan poligami adalah tidak boleh, poligami adalah dosa, poligami adalah haram mutlak, bukan haram nisbi. Itu menantang Al-Quran. Akan tapi jika seorang wanita tidak ingin dipoligami, ini sebetulnya bukan penantangan kepada syariat. Ya kan? Karena ya rasa tidak ingin berbagi, itu saja. Apakah misalnya ada seorang kaya yang melihat yang Anda punya duit 100 ribu lalu tidak membagikan kepada orang lain, lalu oh kamu kafir ya, sudah sedekah ada di dalam Al-Quran, kamu mau sedekah ya kan? Tidak bisa dikatakan semacam itu. Jadi seorang perempuan di saat mereka tidak mau melihat suaminya berpoligami, tidak langsung dikatakan sebagai seorang kafir mengingkari syariat. Kecuali dia mengatakan poligami itu enggak benar, poligami adalah syariat enggak benar. Awas hati-hati, kafir dia yang demikian itu. Maka para wanita jangan sampai mengatakan semacam itu. Kalau ternyata ada seorang wanita yang tidak mau dipoligami, itu kan hanya masalah pemahamannya saja tentang poligami. Karena atau di dalam dirinya memang tidak ingin berbagi, gitu saja. Dan sehingga ada muncul namanya cemburu. Siti Aisyah juga cemburu kok. Tapi seorang laki-laki yang mengancam, oh, kamu ini menantang syariat. Oh, ini ya berlebihan. Seperti tadi orang ekstrim mengatakan pemerintah kafir gara-gara tidak menjalankan hukum Al-Quran itu. Nah, ini kan berlebihan, tidak seperti itu. Sementara bagi kaum pria, yang namanya poligami itu hukumnya, tidak usah bicara poligami dulu. Yang jelas poligami ada. Tapi makna ada ini sendiri jangan jadi pembenar untuk perilaku Anda yang salah. Hukumnya ada. Dan hukum poligami sendiri ada sesaat menjadi wajib. Bukan masalah sunnah saja. Sekarang ada kaum pria menggunakan, ini kan sunnah Nabi, ini kamu merendahkan Nabi jadinya seperti itu. Bagi Nabi iya, keadilan Nabi, kebenaran Nabi, dan sebagainya. Terus ente, istri satu saja ngajak sholat nggak bisa, ngajak pakai kerudung repotan, ngajak ngaji nggak bisa, meneri nggak bisa, sok mengatakan poligami sunnah. Sunnah siapa? Kalau bagi ente. Dan ibaratnya begitu loh. Jadi Anda itu sebenarnya, Imam Ghazali menyebutkan nikah dengan satu istri saja hukumnya, Imam Nawawi, nikah dengan satu istri saja ada yang hukumnya wajib. Di saat Anda punya modal, punya rezeki, kemudian Anda sudah waktunya untuk menikah, khawatir terjerumus dalam zina, wajib menikah. Ada hukumnya sunnah. Yaitu Anda yang punya duit cukup. Dan Anda ya menikah, ya bisa sih saya menikah ya sesaat sahwat. Tapi saya bisa mengangkang sahwat saya. Tapi lagi saya lebih asyik untuk ibadah. Tapi ya perlu juga sih agar semakin mantap hati saya. Maksiat enggak? Telepon dengan perempuan? Enggak, aman. Saya aman. Oh, kalau begitu sunnah bagi ente. Tapi ada orang yang menikah tuh sampai haram untuk menikah. Oh, jiwanya busuk. Nanti kalau nikah dengan dia, tak peres ya duitnya. Orang kaya, enak nih. Nikah dengan satu istri saja ada yang haram. Apalagi nikah dengan istri dua atau tiga. Akan tapi jangan diingkari wahai kaum wanita. Tapi kaum pria ya jangan langsung mengklaim istri perempuan mengingkari Al-Quran. Oh tidak. Hanya dia tidak mau berbagi saja. Ada masalah berbagi ini kemuliaan di macam-macam. Mungkin pengabdian yang luar biasa kepada seorang suami. Mungkin dia ingin dekat kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dia mungkin seorang istri yang mungkin punya apa ilmu, apakah punya hafalan Quran, punya apa, punya ini, sehingga untuk mengabdi kepada suami lalu untuk menjaga ilmunya, untuk menjaga perjuangannya agak berat. Lalu dia mengizinkan suaminya. Loh, jangan dijelekkan juga wanita semacam itu lalu mengatakan, perempuan apaan tuh? Hah, onda. Ini kerjaan kita jangan gampang rendahkan. Kita gampang merendahkan orang lain. Dan jangan sekali-kali Anda sebagai seorang wanita lalu berkata, sudahlah kalau ingin masuk surga enggak usah pakai itu lah, sabar yang lain. Enggak usah ngomong begitu. Anda tidak bisa menyamakan orang lain dengan diri Anda. Mungkin ada seorang merasa pasrah. Kerinduannya kepada Allah luar biasa tinggi dan yang diinginkan hanya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa saja cemburu, itu hanya sifat manusia, akan tapi sudah ditempelkan sifat kemuliaan dalam hatinya. Saya cemburu, akan tapi harus aku kalahkan cemburuku ini adalah dengan niat kemuliaanku. Mungkin kalau Anda belum mampu menutup dengan niat kemuliaan, ya jangan menyalahkan orang yang mampu lalu merendahkan. Kok bisa ya? Lah buktinya bisa dia. Biarpun dia ada cemburu, Siti Aisyah ada cemburu, akan tapi kecemburuannya tidak menjadikan dia melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu keseimbangan dalam berpikir ini. Ada sebagian wanita yang berkata, Ya, tapi kan pahalanya gede. Pahala yang lain aja deh. Jangan merendahkan pahala. Diam saja dulu lah kalau belum mampu sudah. Pahala yang lain saja deh. Sisi lain, seorang suami dia mengancam istrinya dengan ancaman. Oh, hukum Allah. Kamu ini perempuan. Mengingkari berarti ya, nak? Mengingkari. Lah buat ente ya harus diingkari orang intinya sama istri mentak-mentak begitu. Istri satu saja enggak benar. Gimana punya istri dua nanti dan seterusnya. Jadi semuanya harus berbenah. Hei para suami, jangan atas nama Rasulullah engkau itu melanggar Rasulullah. Jadi urusan menikah, bahkan mungkin seorang menikah ada urusan syahwat, ada seorang yang, maka mungkin seorang istri yang sangat mengerti keadaan suaminya, keadaan seorang suami yang mungkin secara pribadi adalah hatinya sangat mencintainya mungkin, akan tapi ternyata urusan syahwat sangat berbeda, sehingga syahwat bisa ada, tidak ada hubungannya dengan urusan cinta dan sebagainya, bisa saja. Maka hendaknya berpikir adil. Hei kaum pria, menikah dengan dua istri tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ketidakadilanmu menjadikan engkau di neraka termasuk kabair dosa besar. Kalau berjalan di akhirat syikhumail, miring kelihatan tuh punya istri dua enggak adil tuh. Ketahuan tuh dihinakan nanti saat itu. Hah, berat. Dan tanggung jawab istri satu saja itu tanggung jawab akan ditanya oleh Allah kenapa istrimu begini-begini. Kalau dua lebih berat lagi. Jadi sebetulnya kalau kita urusan dengan Allah, menikah dengan dua tiga itu sebenarnya cari beban nih ya, ini. Cuman urusan kita adalah bukan urusan dengan Allah, urusan dengan hawa nafsu. Karena itu tuh bangga-banggaan. Ente istri berapa? Urusan masalah kuat tidak kuat dan sebagainya itu. Makanya kalau ada orang ingin menikah, lihat kebutuhanmu. Mungkin kau adalah orang yang takut kepada Allah, lalu ingin menikah lagi dan sebagainya, karena, ingat, harus betul, jangan sampai ditunggangi hawa nafsumu. Mungkin engkau menikah hanya urusan syahwat, karena satu hal yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, mungkin. Tapi jangan pakai bawa-bawa nama Nabi Muhammad, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Belum tentu sunnah buat ente. Dan Nabi pun waktu menikah bagaimana? Nabi itu dipilihkan oleh Allah, bukan Nabi memilih, tidak. Bukan Nabi milih. Bukan Nabi gandrung begitu, bukan. Dipilihkan oleh Allah, sehingga apa? Istri Nabi semuanya adalah di atas usia. Wajar 40 ke atas semua. Ada yang 56 dinikahi. Hanya satu yang gadis. Padahal kalau Nabi urusannya syahwat, pamornya Nabi enggak ada yang mengalahkan. Makom Nabi tidak ada yang mengalahkan. Suara Nabi tidak ada yang bisa melawan. Ayo, bisa mengambil. Oh, yang cantik dari ini, anak raja-raja dan sebagainya. Bisa Nabi melakukan itu semuanya. Tapi Nabi kan bukan, Nabi kan ikut bimbingan. Bimbingan wahyu, suruh menikahi ini, suruh menikahi ini, suruh menikahi ini. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus. Lalu sekarang ini yudha wa nafsu atas nama sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ente menodai sunnah Nabi jadi yang semacam itu. Bisa saja haram buatmu. Akan tapi ingat wahai para wanita. Menikah dua tiga adalah diperkenan di dalam Islam dengan tujuan-tujuan yang jelas. Di antaranya adalah tujuan untuk menghindari dari kemaksiatan. Menghindari untuk kemaksiatan untuk siapa? Untuk laki-laki tersebut. Mungkin. Dan yang dinikahi pun juga mungkin. Jadi ada faedah juga di dalam masalah poligami ini, jangan dianggap sepele, akan tapi ketahuilah. Sebab yang jadi masalah itu pandangan kita tuh pandangan yang egois. Laki-laki egois, harusnya ente ini pakai syariat, bawa-bawa syariat ini. Orang ini istrinya enggak benar nih. Tolong nasihat itu istri ini, wanita-wanita ini kelihatannya ngaji terus. Setiap suaminya mau nikah lagi pasti melarang. Itu kan ahli neraka semuanya. Entar dulu. Sisi lain ada wanita naudzubillah. Yang kebawa kepada pemikiran-pemikiran kafir langsung memutlakkan, wow, enggak benar nih Islam, enggak adil nih. Agar tapi kalau dijalankan semuanya dengan benar, mungkin seorang laki-laki tidak akan menikah. Kecuali sudah jelas dipikirkan, direnungkan untuk keselamatan dirinya. Kemudian seorang wanita pun lihat, kalau ternyata ada mereka mengizinkan, jangan Anda pandang picik. Karena ada kekuatan yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan kepada orang lain. Tapi sisi lain, wahai para pria, hati-hati, ini adalah bukan main-main. Kita tidak, bukan main-main. Sekarang hanya bangga-banggaan saja. Kalau ketemu temannya, istri berapa? Ini bukan sekarang, bukan zamannya tanya anak berapa. Sekarang zamannya tanya istri berapa. Lalu sudah jadi guyonan pernikahannya. Tanya istri berapa? Tanya masih anak berapa. Yuk ketinggalan. Lihat, guyonan sudah. Syariat bukan untuk guyonan. Kalau ada hajat di dalam diri Anda, lain babnya. Tapi bukan untuk guyonan. Begitu. Ada babnya yang khusus. Harus dibawa kita membaca. Membawa syariat Nabi SAW dan bagi kaum wanita ketahuilah. dekatlah kepada suamimu. Jangan di saat ada keributan baru mulai sadar. Banyak wanita seperti itu. Makanya dengarlah, dia selalu ngomong, cobalah yang benar dari awal. Yang benar dari awal, pengabdianmu yang benar. Di saat suamimu butuh, ya harus kau ini. Kalau engkau mengingatkan suamimu seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah suaminya mulai bicara masalah poligami dan sebagainya, baru sadar, diingat, iya, memang saya kurang pengabdian, memang saya kurang, dari dulu ceramah enggak ada dengar. Ini kadang-kadang ada semacam itu, perempuan, baru di saat suaminya ada, pengen memenuhi hajatnya secara khusus, baru dia ada, bicara, iya, makanya dari awal, karena sebutnya, apa yang didatangkan oleh Islam tidak akan ada membuat kerusakan kepada siapapun. Kalau ada seorang wanita menghendaki, saya ingin suami saya untukku, hakmu untuk mempertahankan itu semuanya, tanpa harus melanggar Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah berikan kebahagiaan kepada anda, dan selesai. Tapi ingat, kutub ekstrim ini, kaum pria yang berlebihan, perempuan yang berlebihan, ini sama-sama di kutub neraka. Tapi kalau memandang semuanya dengan proporsi, dengan cara yang benar, dengan cara pandang yang benar, maka semuanya akan ketemu judulnya. Semoga Allah menjaga semuanya, ya. Tidak ada yang main-main urusan syariat, dan juga tidak ada yang merendahkan syariat Nabi. Sebab kalau anda sebagai kaum pria salah dalam menjalani poligami, ketahuilah anda telah mencoreng nama Islam. Ya, mencoreng nama Islam. Berarti anda tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Allah. Ini. Baik, semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan. Baik, insyaAllah cukup. Jangan lupa majlis sore seperti biasa nanti. Majlis sore. Majlis kitab Arba'in Nawawiyah. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita. Kemudian, malam iktikaf. Semalam sudah kita mulai di Masjid At-Taqwa, Alun-Alun Cirebon. Dan juga oleh para asatid yang lainnya di beberapa masjid, termasuk di antara Masjid Umar, untuk putri semuanya, Masjid Waru, Al-Mustaqim, dan juga Masjid Buyut sana. Dan jangan lupa digerakkan keluarga, anak-anak kita semuanya untuk bisa menghadiri tempat mulia untuk beribadah bersama dengan dua model ibadah. Yang pertama adalah melakukan sholat, yang kedua adalah tafakkur, merenung, yang ketiga adalah berdoa yang khusyuk, insyaAllah. Kemudian program majelis. Tukang. Baik, program majelis Ramadan Zawiyah Duha setiap hari. Hanya untuk di hari ada majelis Ahad pagi sama Sabtu pagi. Untuk sementara kita tiadakan karena banyak anak-anak yang semalam berjuang di malam hari harus istirahat. Tapi besok seperti biasa. Hari Senin Zawiyah Duha tetap ada. Pelajaran akidah siang tetap ada. InsyaAllah. Kemudian santri tahfidz untuk anak-anak sudah ditutup. SD-ku, SMP-ku sudah ditutup. SMA dibuka kembali. TPQI dan DTA. TPI, TBA dibuka. Khariji, ada santri dari luar yang mau belajar ditempatkan di khusus. Tempat yang khusus, tidak digabung tentunya. Ini juga dibuka. Kemudian jangan lupa mohon kepada Allah. Khususnya di malam-malam mulia, malam 10 akhir bulan Ramadan, mohonlah kepada Allah pembangunan di pondok ini. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di pondok ini. Pembebasan tanah 2,5 miliar belum. Kemudian untuk menaikkan bangunan ini, karena ini harus sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita secepatnya. Kalau bisa Syawal nanti sudah bisa dipakai. Karena anak-anak sudah pada datang. Kita sudah siap mendatangkan para siswa, tatanya tempat tinggalnya belum ada. Ini bagaimana ini kan? Ini saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'atirna tusur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah. Jaga kami ya Allah. Jaga keluarga kami. Jaga keindahan dalam rumah kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Sehingga kami tidak akan masuk dalam yang haram ya Allah. Halal di mata kami. Halal di telinga kami. Halal di lidah kami. Halal di syahwat kami. Ya Allah, sehingga kami tidak akan berurusan dengan yang haram, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Berikan kepada Ya Allah, berikan kepada orang tua kami pengampunan-Mu, guru-guru kami, orang tua kami pengampunan-Mu, dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Dan anak-anak kami, santri kami, jaga mereka, Ya Allah. Anak-anak kami, santri kami, Ya Allah. Jaga mereka, Ya Allah. Berikan kepada mereka kemuliaan, ilmu yang manfaat. Jadikan mereka adalah anak-anak yang kelak bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dibanggakan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Yang berguna, Ya Allah. Punya ilmu yang manfaat untuk diri, ilmu yang manfaat untuk orang lain. Dan kami mohon, Ya Allah, bagi yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Yang belum menikah, Ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka, Ya Allah, pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang di sini kebahagiaan, Ya Allah, kemuliaan, Ya Allah, keikhlasan, Ya Allah. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan mereka, untuk diri dan keluarga mereka semua. Dan kami mohon, Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, hajat pesantren ini sangat banyak, hajat perjuangan ini sangat banyak, kami mohon mudahkan semuanya. Engkau lah yang memudahkan, Engkau yang memberikan pertolongan, Ya Allah, dan jadikan perjuangan kami benar-benar hanya karena-Mu, Ya Allah. Hanya karena-Mu, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, Ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, Ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, hadirat, para pendengar, radhukun juga para pemirsa Al-Bayu TV di manapun Anda berada. Demikianlah kajian kita di pagi hari ini. Kami sebagai pembacara mohon maaf ada segala kekurangan. Mari kita tutup hadis ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.